Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kitab ada kitab yang ditulis tafrik dari apa? Dari jawaban Syekh Yahya terhadap 30 soal yang terkait tentang Zakir Naik dan para pengikutnya, yang mana mereka itu memiliki pemikiran yang menyeleweng dan sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Fahadihi ba'dul maqalatil mansyurah al-mashhurah. Ini muskilahnya, dia adalah da'i. Mengajarkan kepada kebatilan. Bukan hanya mengajak orang Islam, tapi juga memasukkan racun. Ini adalah sebagian dari ucapan-ucapan yang tersebar dan terkenal. Memang sengaja mereka menyebarkan itu. Lil mad'u Zakir Naik al-Hindi. Hadahullah. Untuk orang yang dipanggil dengan nama Zakir Naik al-Hindi hajahullah, nu'riduha ala asyikh al-allamah Abi Abdurrahman Yahya bin Ali al-Hajuri al-Yamani. Kami paparkan, kami sampaikan kepada Syekh al-allamah Abu Abdurrahman Yahya bin Ali al-Hajuri al-Yamani lil ijabati alaiha, untuk menjawabnya. Wahya kamayali, yaitu sebagai berikut. Al-awwal yakulu Zakir Naik laka antasami Allah bi ayyismin kan. Zakir Naik mengatakan, engkau boleh untuk menamai Allah dengan nama apapun. Lakin yajibu ayyakuna hasanan jamila. Tapi harus nama itu bagus. Baik, radda Syekh barakallahu fih. Maka Syekh menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ubiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdihillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa hadzal qawlul ladzi fihi ijazatun anna li kulli insan yumkinu an yusammiya Allah azza wa jalla bima lam yusammi bihi nafsahu fi. Di dalam, maka ucapan ini yang di dalamnya itu ada pembolehan untuk setiap orang itu, boleh bagi dia untuk menamai Allah azza wa jalla dengan apa saja yang tidak Allah namakan untuk dirinya sendiri. Fihi tajannin alallahi subhanahu wa ta'ala. Di sini ada jinayat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri gak rela kalau dikasih nama yang tidak kita berikan. Namanya baik-baik dikasih panggilan yang sembarangan. Itu gak betul. Kita gak akan ridho itu. Wa taqawwulun alallahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa izin darinya dan tanpa ilmu. Wa huwa qawlun batirun laisa mu'tamidan ala kitabin wala sunnatin wala ijma'. Itu adalah ucapan yang batil, yang tidak bersandarkan kepada Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun ijma'. Wa qad kuntu radattu ala sufi Umar ibn Hafidh fi ihda maqulatih. Aku dulu telah membantah kepada si sufi Umar ibn Hafidh di salah satu dari ucapan dia, binahwi hadzal qaul, yang seperti ucapan ini. Wa annahu kana yad'ullaha azza wa jalla bi asma'in ghairi tsabitah. Karena dulu dia menamai Allah, yaitu dia menyeru Allah dengan nama-nama yang tidak tetap dari Allah. Fa hadza huwa raddu hatta la nukarrir. Nah, ini bantahannya. Sehingga kita tidak perlu mengulang ma dzikra minal adillah, yang dalil yang telah disebutkan. Wa huwa raddu ala Zakir hada, ini juga sebagai bantahan terhadap si Zakir ini. Qala sufi Umar bin Hafidh fi kitabihi Khulasatil Majadin Nabawi fi Aurati Ali Ba'alwi. Biasa mereka memang penyembah kubur. Di muka surat yang ke-39 tahta unwan addu'a bi asma'illahil husna ya muqsit ya nafi' ya jami'. Berdoa dengan nama Allah al-husna ya muqsit ya nafi' ya jami'. Kemudian radda Syekh Hafidhahullah Ta'ala, yaqulullahu ta'ala walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah, maka serulah Allah dengannya. Fa kaifa yad'ullahu bi asma'in lam yasbut lillahi azza wa jal. Bagaimana dia memanggil Allah dengan nama-nama yang tidak pasti dari Allah, tidak pasti itu adalah milik Allah azza wa jal. Misli qawlihi ya nafi', seperti ucapan dia wahai nafi', yang memberikan manfaat, ila akhiri. Wa tasmiyatullahi bima lam yusammi bihi nafsah, penamaan Allah dengan yang dia tidak menamakan dirinya dengannya. Wa lam yusammihi bihi rasuluhu sallallahu, hadza minal qawli ala Allahi bila ilim, dan yang tidak dinamakan oleh rasulnya dengan itu, ini termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Walau aradina an nusammiya Umar bin Hafid bi ghairi ismih lamartadha dzalik. Seandainya kita menamai si Umar bin Hafid dengan yang bukan namanya, dia enggak akan rela itu. Wala tabarahu isaatan ilaihi, dan pasti dia akan menilai ini adalah bersikap jelek kepada dirinya. An nusammiyahu bi ghairi ismih, kalau kita menamakan dia dengan yang bukan namanya. Fa kaifa la yardha hadza li nafsihi wa yardahu lillahi azza wa jalla, maka bagaimana dia tidak ridha ini menjadi nama dia untuk dirinya sendiri, kemudian dia ridha itu untuk Allah azza wa jalla. Wa huwa bi sani'ihi hadza khalafal adillah wa ijma'al ummah, dia dengan perbuatannya ini menyelisih dalil-dalil dan ijma' ummat. Qala al imam Syafi'i rahimahullah, siapa Syafi'i ya berarti? Walillahi ta'ala al-asma'u wa sifat ja'a biha kitabu. Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang didatangkan oleh kitabnya. Wa akhbaro biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, dan dikabarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. La yasa'u li ahadin min khalqillahi ta'ala, tidak boleh bagi satu orang pun dari makhluk Allah Ta'ala. Qamat alahil hujjah radduha, yang telah tegak baginya hujjah untuk menolak itu. Selesai dari Dhammut Ta'wil, muka surat 121. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi anisifat. Anisifat, ya Allah, Imam Ahmad berbicara tentang sifat, wala ma'lumatun illa bima wasafa bihi nafsah, dan tidaklah sifat-sifat Allah itu diketahui kecuali apa yang disifatkan untuk dirinya sendiri. Fa huwa sami'un basirun, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wala yablughul wasifuna sifatahu wala yata'addal Qur'an wal hadis, tidak mungkin orang-orang yang mensifati Allah itu mencapai sifat Allah, dan tidak mungkin dan tidak boleh kita itu melampaui Al-Qur'an dan hadis. Fanaqulu kama qala wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah, maka kita itu harusnya berkata seperti apa yang Allah firmankan, dan kita mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Wala yata'addal Qur'an, dan tidak boleh melampaui Al-Qur'an. Selesai dari kitab Al-Masail wa Rasail fil Aqidah lil Imam Ahmad. Yang pertama muka surat 277. Dan ini dalam Ijtima' Juyusil Islamiyah muka surat yang ke-83 dan Al-Fatawa yang kelima muka surat 26, yaitu fatwa Syekhul Islam. Dinukil oleh Syekhul Islam juga memang. Qala al-Imam Ad-Darimi, Abu Sa'id Utsman bin Sa'id wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah, kita mensifati Allah dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya sendiri. Au wasofa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau disifatkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari Ar-Radu ala Bishir al-Marisi. Dini Aqaidis Salaf muka surat 374. Wa qala imamul a'immah Abu Bakar Muhammad ibnu Ishaq, yaitu ibnu Khuzaimah. Fanahnu wa jami'us salaf min ahlil Hijaz wa Tihamah wal Yaman wal Iraq wa Syam wa Misr, kami dan seluruh salaf dari yang disebutkan di sini, orang-orang Hijaz dan juga orang-orang Tihamah, Yaman, Irak, Syam, Mesir, madhabuna an nusbita lillahi ma asbatahu li nafsih, mazhab kami adalah kita menetapkan untuk Allah apa yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Selesai dari At-Tauhid li Ibnu Khuzaimah yang pertama, yang dia seringnya satu jilid aja, muka surat yang ke-26. Wa qala al-Imam, bentar ini mengecil. Wa qala al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Ismail al-Ma'rabi al-Ismaili, yaitu dari kalangan a'immah Asy-Syafi'iyah. Wa ya'taqiduna anna Allaha mad'u bi asma'ihil husna, dan mereka, yaitu dalam kitab beliau judulnya adalah apa, i'tiqadu a'immati ahli al-hadis, mereka meyakini bahwasanya Allah itu diseru dengan nama-namanya yang paling indah. Mausufun bi sifatihi allati samma wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu disifati dengan sifat-sifat dia, bukan buatan kita sendiri, yang dinamakan dan disifatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari i'tiqad a'immati ahli al-hadis muka surat yang ke-35. Wa qala al-Imam Abu Nasr Ubaidullah ibn Sa'id As-Sijzi, wa qad ittafaqatil a'immah ala anna sifat la tu'khad illa tauqifiyah, para imam telah bersepakat bahwasanya sifat-sifat itu tidak diambil kecuali tauqifiyah, yaitu berhenti pada dalil. Wala yajuzu an yusafallahu illa bima wasafa bihi nafsah, dan tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya sendiri. Au wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang disifatkan oleh Rasulnya SAW, selesai dari Ar-Radu Alaman Angkara Al-Aruf Masaw, muka surat 121. Yang berikut-berikutnya juga sama, penukilan yang banyak, intinya adalah itu, karena memang ini adalah ijma. Maka orang tadi memang mengingkari ijma. Itu hasil belajar dari kitab Injil, dari kitab Zabur barangkali, juga dari Weda Tripitaka. Dia enggak tahu kitab-kitab salah para ulama ini. Hadis pun enggak tahu, dia tahu atau enggak. Niatnya baik, tetapi apa? Berlama-lama di dalam kitab-kitab yang munharifah, siapa yang menjamin dia selamat? Kenyataannya sekarang apa? Dia enggak selamat dari akidah tajahum. Coba kita lihat yang berikutnya. As-su'alu tsani, soal yang kedua, yaqulu Zakir. Zakir berkata, Zaradustiyah, yaitu pengikut orang yang menjadikan diri sebagai nabi itu Zaradusta, dinun ghairu sami wala qaumi. Itu dia adalah agama yang bukan sami. Sami maksudnya dari Buddha kah? Sami. Lafaz sami itu. Sami Buddha. Macam Buddha. Maksudnya dia bukan Buddha. Hindu. Dia bukan Hindu wala qaumi. Kalau qaumi itu apa di sini? Qaumi. Jadi kalau kita tidak tahu istilah itu, ya kita mengartikan kembali ke makna yang ma'ruf di kalangan Arab. Kalau ternyata di sini juga nggak dikenal istilah qaumi, berarti kembali ke makna Arab. Yaitu qaumi maksudnya adalah apa? Qaumiyah, yang mereka itu fanatisme kepada kebangsaan, nasionalisme. Qaumi. Kemudian apa ini? Ari. Nggak tahu ini. Ari ini apa? Wa ghairi murtabitin bilhandusiyah, dan dia tidak terkait dengan Hindu. Wa huwa dinun nabawi, ya ini bahaya. Dia adalah agama kenabian, seakan-akan ini wahyu juga, dan itu yang kita dapatkan di sekolah. Kelasnya Zaradusta, ini adalah nabi juga. Tapi ketika kita lihat ajarannya kembali kepada agama Majusiyah itu, ujung-ujungnya, tapi disembunyikan. Memang nah, dia ikut, sekarang dia terkena ini bahwasanya ini nabi yang benar Zaradusta. Zaman dulu tapi. Wa yusama aidon al-farisiyah. Nah, kembali ke situ kan ujungnya. Farisiyah yaitu penyembah api. Api, farsi. Minimal adalah apa, meyakini bahwasanya ada apa itu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Wa huwa muassisun min qib muassasun kah atau muassisun ya. Min qibali Nabi Zaradust, agama tadi dia itu asasnya adalah dari sisi Nabi Zaradust ini. Padahal ini adalah perkara gaib. Enggak boleh kita menetapkan fulan nabi atau enggak kecuali dengan wahyu. Ini bahaya. Sementara enggak ada Rasulullah mengatakan Zaradusta ini nabi. Bismillah. Sayyid. Qala Syekh Habibullah hadzal qaul batil. Perkataan ini adalah batil, fa inna Zaradustiyah min zawil adyanil ilhadiyah. Karena Zaradustiyah itu adalah termasuk agama-agama yang menyeleweng. Wa kaunuhu yusbitu hadzal nabawi. Adapun masalah dia ini si Zakir Naik menetapkan bahwasanya agama ini adalah agama kenabian. Wa yudhifuhu ila nabiyyin minal anbiya, dan dia menggabungkan orang ini kepada seorang nabi dari kalangan para nabi. La yadulu ala annahu sahih, tidak menunjukkan bahwasanya ini adalah benar. Fahad anna ba'dhanas yudhifuna zalika ila nabiyyin ala haddi qaulihim. Anggap aja misalkan sebagian orang menisbatkan itu kepada seorang nabi menurut ucapan mereka. Fa inna ma ja'a bihi Rasulullah SAW nasikhun likulli ma ja'a bihi sa'irul anbiya, maka ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah sebagai penghapus terhadap apa saja yang dibawa oleh seluruh nabi. Karena ucapan tadi memang apa, menimbulkan orang jadi agak baik sangka kepada Zaradustiyah. Sawa'un fi dzalikal anbiya alladzina urifat asma'uhum, sama saja dalam masalah itu nabi-nabi yang telah dikenal nama-nama mereka, au alladzina lam tu'lam asma'uhum, atau yang belum dikenal nama mereka. Qala ta'ala minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik, di antara mereka ada yang telah kami kabarkan kepadamu dan di antara mereka ada yang belum kami kabarkan kepadamu. Wa kana hasba hadzal rajul wa amsalihi qaulullahi azza wa jalla, sebenarnya cukup untuk orang ini dan yang semisal dengan dia firman Allah Azza wa Jalla, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab ini dengan kebenaran, musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, dia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab sebelumnya memang datang dari Allah, tapi apa, wa muhaiminan alaih, Ay raqiban alaih, sebagai apa? Sebagai pengawas dan sebagai tolok ukur. Kalau sesuai maka diterima, kalau kitab yang dulu tidak sesuai maka dia sudah mansukh, sudah terhapus. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka tegakkan hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka kemudian engkau tinggalkan apa yang kebenaran yang telah datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap dari kalian dari umat-umat itu telah kami jadikan untuk dia syariat dan jalan. Maka bagian kita sudah jelas, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Tahu dari mana? Dari hadis-hadis beliau. Memang kita penting memahami dan menghafal hadis. Umur kita enggak cukup untuk memahami kitab-kitab orang yang lain yang sudah sesat itu. Walaupun kalau memang ilmunya sudah sangat mendalam, boleh. Niatnya adalah untuk membantah, tapi kalau dia sendiri akidahnya rusak, nah dia akan mudah untuk terpengaruh oleh kitab-kitab yang rusak tadi. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum, dan hukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, yaitu turunkan kepadamu, bukan yang terdahulu. Wa la tattabi ahwa'ahum, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Nah, ini yang harus hati-hati. Padahal Rasul itu maksum, tapi masih diingatkan. Berhati-hatilah engkau dari mereka, jangan sampai mereka itu menyesatkan engkau. Yaftinuk maksudnya adalah yudhilluk, menyesatkan engkau dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Nah, ini orang ini sering mengalami itu. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'dhi dzunubihim, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu ingin menimpakan kepada mereka sebagian dari dosa mereka, yaitu hukuman dosa mereka. Wa inna katsira minan nasi la fasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu benar-benar fasik. Apa hukum jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang meyakini? Kemudian dalil-dalil yang lain beliau sebutkan. Ini sisi kesesatan yang kedua, menetapkan apa? Zarathustra adalah apa? Nabi. Dan ajaran Zarathustra ini ajaran samawiyah. Ujung-ujungnya ke situ. Soal yang ketiga, nah, jadi enak kita baca terus dong. Ya apa satu lagi, ganjil. Yaqulu Zakir, tu'minu asy-syaikhiyah. Kelompok syaikh itu ah, syaikh. Syaikh. Ya, syaikh. Orang-orang syaikh itu beriman bitauhid, bisaramah, mereka terang-terangan dan keras meyakini adanya tauhid. Ini bahaya kalimat macam ini. Menyebabkan kita jadi apa, lunak pada mereka. Seperti apa orang, ucapan orang Ikhwanul Muslimin dari kalangan apa itu, si Muhammad Al-Ghazali dan yang lain-lain itu. Persatuan Agama Samawi, karena apa? Yahudi dan Nasara itu ajarannya adalah dari langit juga. Akhirnya jadi lembek mereka. Wabil ilahil aziz, mereka terang-terangan dan keras meyakini bahwa sesembahan yang maha perkasa. Ini memang bahaya kalimat gini-gini ini. Qala syekhuna sajjadallahu ta'ala, sajjadahullahu ta'ala. Syekhuna, semoga Allah Ta'ala meluruskan beliau. Beliau menjawab bahwa hadza qaul yatadammanu ahada amrain. Ucapan ini mengandung salah satu dari dua perkara. Au yatadammanu al-amrain, atau meyakini dua perkara sekaligus. Anna syekhiyah ma'lumun dinuhum. Bahwasanya orang-orang syekh itu agama mereka telah dikenal. Wa annahum ya'buduna kullama habba wajab. Bahwasanya mereka itu menyembah segala sesuatu. Ini sebelum masuk kepada kaidah mereka, kaidah orang tadi, tapi kita telah tahu itu agama syekh itu bagaimana. Wal farad, fal farad, mereka menyembah kemaluan. Waz dzakar, menyembah apa itu, awang. Min a'zami ma'budatihim. Termasuk makhluk mereka, termasuk apa itu, objek yang disembah oleh mereka yang paling besar. Was syajar, dan pokok, ini pokok. Wal bakor aidon, mereka juga apa, lembu itu juga. Min a'zami ma'budatihim, sesembahan mereka yang paling besar, yang paling agung menurut mereka. Afwan, kita sering makan sesembahannya. Wahakadza lahum maqalatun muta'addidah, mereka memiliki ucapan-ucapan yang bermacam-macam kufriyah, yang kafir. La yakhtalifu insanun ma'a insan basirin fi kufri syair. Seseorang tidak akan berselisih dengan orang lain yang punya pengetahuan tentang kafirnya syekh. Wa annahum musyrikun, dan bahwasanya syekh adalah musyrikun. Wasaniun, mereka adalah penyembah berhala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabil karim, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa kufur terhadap keimanan, keimanan yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Qur'an, maka telah gugur amalannya dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Terus menyebutkan dalil-dalil kafirnya kaum musyrikin dan ahlul kitab. Bentar ini. Kemudian dia mengatakan kaifa yusbitu lahumut tauhid ala hadal halil wasani. Bagaimana si Zakir ini menetapkan untuk mereka tauhid sementara kondisi dia adalah kondisi yang menyembah berhala-berhala ini? Imma ayyakuna ittihadiyah, boleh jadi dia itu adalah ittihadi, maksudnya mungkin si syekhnya ini ittihadi, yaitu meyakini segalanya, bahwasanya Allah memang menyatu dengan segalanya. Wa anna man abada ayya hajar au ayya syajar au ayya baqar, dan bahwasanya barang siapa menyembah batu apapun, pokok apapun, lembu apapun, au ayya wasan atau berhala apapun, au ayya farat fard atau kemaluan apapun, au zakar atau ya tadi itu iya apa tadi awang apapun, fa innahu abidun lillahi azza wajal, berarti dia adalah hamba terhadap Allah azza wajal. Kama yaqulu ashab hadhil mu'taqadil kufri, seperti yang diucapkan oleh pemilik keyakinan yang kafir. Wa minhum Husain bin Mansur al-Hallat, di antaranya adalah Husain bin Mansur al-Hallat mengatakan ana Allah bila syakin fa subhanaka subhani fa tauhiduka tauhidi wa isyanuka isyani. Al-Hallat mengatakan aku adalah Allah tanpa keraguan, maka kesucian untuk Allah adalah kesucian untukku, tauhid untuk Allah adalah tauhidku, durhaka pada Allah berarti dia durhaka kepadaku. Wa tadzakaru an Abi Yazid al-Bistami, mereka telah menyebutkan dari Abu Yazid al-Bistami alladhi yuqalu lahu Taifur, yang dijuluki sebagai Taifur, annahu qala subhani subhani ma'adzama syani, alangkah agungnya maha suci aku, maha suci aku, alangkah agungnya nilaiku, al-jannatu lu'batu sibyani, surga hanyalah mainan anakku. Wa naqala Dzahabi fi tarjumatihi, dalam biografinya yaitu di Mizan, anna ba'dahum kana yusbitu hadzal qaul anhu, sebagian orang menetapkan ucapan ini memang dari Abu Yazid al-Bistami. Wa amsalu hadzal maqalat fi i'tiqadihim anna kullal mawjudat huwallah, dan ucapan-ucapan yang semisal ini di dalam keyakinan mereka bahwasanya seluruh yang ada adalah Allah. Fa hadzal maqalat min zakir, ucapan dari Zakir ini qad takunu min mu'taqadil hulul, boleh jadi ini dari keyakinan hulul tadi, menyatunya Allah dengan makhluk atau masuknya Allah kepada makhluk. Kemudian wa illa, soalnya jika tidak demikian, fa kaifa yusbitu li haula syekh ubadil baqar wal furud wal asjar wa sa'iri ma abadu, kalau tidak demikian maka bagaimana dia menetapkan untuk orang syekh tadi, yang mana mereka adalah penyembah lembu, penyembah kemaluan, penyembah pokok, dan apa saja yang mereka sembah selain Allah, kaifa yusbitu lahum annahum muwahhidun, bagaimana dia menetapkan untuk mereka bahwasanya mereka adalah ahli tauhid. Karena sehingga dalam kitab beliau Musyahadati fi Britania, beliau jumpa dengan orang-orang itu, orang-orang syekh dan lain-lain, penyembah apa, penyembah sapi, kemudian penyembah lembu, penyembah kemaluan, yaitu mereka membuat patung bentuknya kemaluan kemudian mereka sembah. Kemudian beliau jumpa dengan salah seorang dari mereka yang ada di luar biara mereka. Beliau tanya, dari mana kalian? Oh, kami dari mengunjungi Tuhan kami. Apa yang dilakukan? Tuhan kami jam tidur ternyata. Tuhannya tidur, alam semesta hancur lah. Bodohnya mereka itu. Tayyib. Au annahu indahu na'ratun min aqwalil jahmiyah. Apa boleh jadi si Zakir ini memiliki apa? Memiliki sebagian atau pengaruh dari ucapan jahmiyah it yaqulun, yang mana mereka mengatakan innal iman huwal ma'rifah. Memang Jahmiyah dalam masalah ini adalah termasuk apa? Orang-orang Murji'ah yang paling jelek, yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup ma'rifat saja, pengetahuan. Faman arafa Allah azza wa jalla fahuwa muwahhid. Barang siapa kenal Allah azza wa jalla maka dia adalah ahli tauhid. Dinukilkan oleh Ibnu Abil Is di dalam kitab beliau Syarah At-Tahawiyah bahwasanya ucapan ini konsekuensinya adalah bahwasanya Fir'aun dia adalah ahli tauhid, dan ini memang telah ditetapkan oleh Ghulatus Sufiyah. Dan banyak kisah-kisah itu disebutkan oleh Syekhul Islam, persaksian mereka sendiri. dan persaksian orang Yahudi yang masuk Islam dan cerita kepada Syekhul Islam. Dakwah dari apa? Dakwah dari orang-orang Sufiyah pada waktu itu. Mengajak untuk meyakini apa? Meyakini Fir'aun ini adalah sesembahan yang benar, bahkan bukan hanya ahli tauhid, bahkan sesembahan yang benar. Tayyib. Kemudian karena Fir'aun itu hanyalah menentang tetapi hatinya sudah yakin. Berarti apa? Dia adalah ahli tauhid. Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa ulwa. Mereka menentang ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa, padahal mereka itu meyakini dengan jiwa mereka, meyakini dengan seyakin-yakinnya, sampai apa? Menggunakan wazan istaf'ala. Tetapi mereka kenapa menentang? Zulman wa ulwa. Karena mereka zalim dan ingin mendominasi dan ingin menang. Baik. Wayalzamu dan wayalzamu min hadzal qaul annal anbiya qatalul musyrikin alwasaniyin ala batil. Dan konsekuensi dari ucapan ini adalah bahwasanya para nabi itu memerangi kaum musyrikin, penyembah berhala itu di atas kebatilan. Para nabi melakukan kebatilan. Kenapa? Para penyembah berhala hakikatnya mereka menyembah Allah. Kenapa diperangi? Dan ini memang sudah jadi apa? Ajaran yang diyakini oleh ulama sufiyah. Kenapa Nabi Musa marah kepada Nabi Harun? Karena Harun mengingkari penyembahan kepada anak sapi, anak lembu itu. Padahal penyembahan pada anak lembu adalah penyembahan yang hak. Sebagaimana dijelaskan kebatilan sufiyah itu oleh siapa? Oleh Burhanuddin Al-Biqai. Makanya Nabi Musa marah pada Harun. Kenapa kamu mengingkari mereka? Ini dibalik-balik kisahnya. Tayyib. Wa anna Allah azza wa jalla amara bi qitalil kafirin bidzalik, padahal Allah azza wa jalla memerintahkan untuk memerangi kafirin dengan sebab kesyirikan tadi. Ini terlalu panjang ya. Tapi kita terjemah langsung aja, dan ini tidak benar. Kenapa? Karena mereka itu adalah penyembah bebatuan, penyembah pokok dan yang lain-lain dari sesembahan-sembahan mereka. Maka dan apabila mereka seperti itu, maka mereka itu dikatakan menyembah Allah kalau mereka kenal ini. Maka ucapan ini konsekuensinya adalah batil. Kesimpulannya, orang ini telah merangkup seluruh segala macam jenis kejelekan di dalam kantong dia. Berbagai jenis kebatilan telah dia gabungkan di dalam kantong dia. Dan tidak ada satupun baris dari baris-baris ucapan ini yang kita lewati kecuali di dalamnya itu ada kebatilan dan kesesatan yang banyak, hanya Allah yang tahu. Nah, kalau orang biasa melihat ini sederhana kalimatnya, iya karena dia nggak tahu. Tetapi cukup di dalam apa yang kita sebutkan tadi isyarat terhadap yang selain itu. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.